diriku. Apa yang telah engkau lakukan padaku, peluk diriku. Ingin engkau tetap di sini untukku, kau berikan keindahan, kau berikan kedamaian. Jangan kau berikan.